Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. أَمَّا بَعْدُ أَيُّهَا الْحَاضِرُونَ جَمَعَ صَلَاةَ الْمَغْرِبِ رَحِمَنِي وَرَحِمَكُمُ اللَّهُ. Marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Dan marilah kita syukuri seluruh nikmat-nikmat tersebut dengan kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan kita mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi larangan-larangannya. Ayyuhal hadirun jamaah salat maghrib rahimahullah rahimakumullah. Alhamdulillah pula pada kesempatan petang hari ini Allah Subhanahu wa taala berikan kemudahan kepada kita untuk melanjutkan kajian kita membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar fi Qurrati Uyunil Akhyar fi Syarhi Jawami'il Akhbar. Kitab yang sangat penuh dengan faedah yang disusun oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu taala, berisi hadis-hadis pilihan yang di dalamnya penuh dengan bekal yang sangat kita butuhkan, baik dalam kita mengarungi kehidupan kita di dunia maupun setelah kehidupan dunia. Naam, ayyuhal hadirun rahimani wa rahimakumullah. Dan kita telah sampai kepada al-haditsu tasi' wa tsamanun, hadis yang ke-89. Qala rahimallahu ta'ala an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yad'u fayaqulu Allahumma inni as'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rawahu Muslim. Dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud, semoga Allah meridai beliau, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu beliau biasa berdoa. Beliau mengucapkan Allahumma inni as'alukal huda, ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu al-huda, memohon kepadamu petunjuk, wat-tuqa dan ketakwaan, wal-afafa dan penjagaan diri, kehormatan, wal-ghina dan kecukupan. Allahumma, ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka, aku memohon kepadamu al-huda petunjuk, wat-tuqa ketakwaan, wal-afafa dan kehormatan, wal-ghina dan kecukupan. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Qala rahimallahu ta'ala hadza du'a'u min ajma'il ad'ayati wa anfa'iha. Doa ini termasuk doa yang sangat mencakup ajma' min ajma'il ad'ayah, termasuk doa yang luas kandungannya, mencakup banyak kebaikan di dalamnya. Wa anfa'iha, dan termasuk doa yang paling bermanfaat. Sehingga sangat penting untuk kita menghafal doa ini, untuk kemudian sering-sering kita membacanya. Allahumma inni as'aluka al-huda wal-tuqa wal-afafa wal-ghina. Naam. Yang sudah hafal? Sudah hafal? Dibaca. Sebelahnya? Naam. Dihafalkan? Barakallahu fikum. Dan ketika kita membaca doa ini, kita hayati. Sungguh-sungguh kita memohon kepada Allah SWT petunjuk. Jangan pernah merasa dirinya ini sudah sempurna, sudah benar semua. Tapi adalah dia senantiasa dia merasa butuh kepada Allah SWT, butuh petunjuk, butuh ketakwaan. Karena kita manusia sering lupa, sering lalai, imannya naik dan turun. Kita senantiasa butuh untuk diberikan ketakwaan oleh Allah SWT. Wal'afaf, demikian pula penjagaan diri. Naam, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dan kecukupan. Naam. Nah, masing-masing akan dijelaskan oleh beliau di sini. Naam. Setelah beliau menjelaskan bahwasanya doa ini termasuk doa yang paling luas cakupannya dan doa yang paling bermanfaat, wa huwa yatadammanu su'ala khairid din wa khairid dunya. Dan doa ini dia mencakup permohonan kebaikan agama dan kebaikan dunia. Ya, jadi dalam doa yang ringkas ini terdapat permohonan kebaikan agama dan kebaikan dunia. 6. Fa innal huda huwal ilmun nafi'. Karena yang namanya al-huda itu adalah ilmu yang bermanfaat. Ya. Al-huda adalah ilmu yang bermanfaat. Wa tuqa al-amalus salih. Wa tuqa al-amalus salih wa tarku ma nahaa Allahu wa rasuluhu anhu. Sedangkan at-tuqa, ketakwaan, itu adalah amal salih. Amal salih ini meliputi 6 amalan kebaikan dan sekaligus wa tarki ma nahaa Allahu wa rasuluhu anhu, dan meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ini namanya ketakwaan. Melaksanakan amal-amal soleh, melaksanakan perintah-perintah Allah SWT dan meninggalkan larangan-larangan Allah SWT. Demikian pula larangan Rasulullah SAW. Wabidzalika yasluhud dinu. Dan dengan demikian itu akan baguslah agama seseorang. Ya, seorang apabila mendapatkan hidayah, mendapatkan bimbingan berupa petunjuk, kemudian dia juga diberikan ketakwaan, dia mengamalkan ilmu yang dia dapatkan, berarti dia telah mendapatkan kebaikan agama, kebaikan akhiratnya. Fa innad dina ulumun nafi'atun wa ma'arifu shadiqatun fa ya al-huda. Karena sesungguhnya agama itu meliputi ilmu-ilmu yang bermanfaat, pengetahuan-pengetahuan yang benar, jadi bukan informasi-informasi hoax, bukan informasi-informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Fahiya al-huda, maka itulah yang namanya petunjuk. Ya, karena terkadang ada orang berakidah, berkeyakinan, tetapi dia meyakini sesuatu yang salah. Dan dia anggap sebagai bagian dari agama. Dia meyakini kalau orang yang sudah mati, arwahnya bisa pulang. Pulang pada hari ketujuh, pada hari yang ke-40. Sehingga karena dia memiliki keyakinan yang keliru, akhirnya dia melakukan amalan-amalan yang keliru pula. Amalan yang dibangun di atas akidah yang keliru menjadi amalan yang keliru. Terlebih dari itu, sampai dia menganggap bisa mendatangkan arwah orang yang sudah meninggal. Ya. Saya bisa mendatangkan arwah orang yang meninggal dengan cara demikian. Ya. Bahkan menjadi permainan-permainan anak-anak. 6. Jalangkung di sini ada pesta dan seterusnya. Dia kira yang datang adalah roh orang yang sudah meninggal dunia. Padahal ini adalah kesesatan. Yang terkadang telah terlanjur diyakini oleh sebagian masyarakat, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki kita dan masyarakat kita, memberikan petunjuk kepada kita dan masyarakat kita. Naam. Ini. Ya, terkadang orang meyakini perkara yang keliru, ini menunjukkan orang tersebut tidak mendapatkan al-huda. Ya. Orang tersebut tidak mendapatkan al-huda. Naam. Wa qiyamu bi ta'atillahi wa rasulihi, dan menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, fa huwa at-tuqa. Ya. Dan menegakkan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka ini adalah ketakwaan. Ya, karena taat ini juga meliputi dua perkara. Ya. Taat, yakni melaksanakan perintah, dan menjauhi larangan. Ya. Dan ini semakna dengan takwa. Ya. Jadi taat kepada Allah dan Rasulnya, ini namanya takwa. Ya. Sedangkan kalau taat kepada selain Allah dan Rasulnya, maka tidak dikatakan apa? Takwa. Kemudian berikutnya, wal'afafa wal-ghina. Ya. Yatadammanul afafa anil khalqi wa adami ta'liqil qalbi bihim. Naam. Wal afafa wal ghina, dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala al-afaf, yakni penjagaan diri, ya, kehormatannya. Naam. Ini mengandung al-afaf anil khalqi, yakni penjagaan diri dari makhluk, ya, dalam artian apa? Kehormatannya dijaga di hadapan makhluk yang lainnya. Ya. Kehormatannya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan makhluk yang lainnya. Naam. Makhluk yang lainnya tidak meremehkan dia, ya, tidak menganggap hina dia dan seterusnya. Ini adalah al-afaf. Naam. Dan upayanya apa? Upayanya dengan dia berusaha, dia menjaga kehormatannya, tidak meminta-minta kepada orang lain. Naam, tidak menampakkan dia memalas dan butuh kepada orang lain. Naam, sehingga barang siapa berusaha untuk menjaga harga dirinya, menjaga kehormatannya, Allah Subhanahu wa taala akan jaga. Naam. Wa adami ta'liqil qalbi bihim, ya. Ini penjelasan berikutnya tentang al-afaf, yakni tidak menyandarkan hatinya kepada mereka, kepada makhluk. Naam. Jadi orang yang diberikan al-afaf oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah jaga kehormatannya di hadapan orang lain, dan Allah jadikan hatinya merdeka dari para hamba. Hatinya cuma bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak pernah merasa butuh dengan yang lainnya. Naam. Sedangkan wal ghina billahi birizqih. Dan wal ghina itu adalah ghina. Naam, merasa cukup dengan Allah Subhanahu wa taala dan rezekinya. Ghina merasa cukup. Ya. Merasa tidak butuh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Naam. Wal qana'atu bima fihi, dan hatinya merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari rizki tersebut. Wa husulu ma yatma'innu bihil qalbu minal kifayah. Dan terwujudnya apa yang menenteramkan hatinya dari kecukupan yang ada pada dirinya. Naam, mendapatkan rizki, mendapatkan pemasukan sekian, hatinya tenang, walhamdulillah. Ya, tidak merasa dikejar-kejar, ini saya harus, besok harus dapat sekian, besoknya lagi harus dapat sekian. Tidak, hatinya tenang. Sekian, walhamdulillah, insyaAllah cukup. Dia tenang. Naam. Wabidzalika tatimu sa'adatul hayati dunia. Warahatul qalbiyatu wa ya hayatut thayyibah. Naam. Dan dengan demikian itu, yakni dengan al-afaf wal ghina, maka sempurnalah kebahagiaan kehidupan dunia dan ketenteraman hatinya serta kehidupan yang baik. Ya. Jadi barang siapa diberikan al-afaf dan diberikan al-ghina oleh Allah Subhanahu wa taala, maka hidupnya berbahagia, tenteram hatinya. Naam. Dan barang siapa diberikan al-huda wa tuqa, maka selamatlah agamanya. Dia akan menjadi orang-orang yang beruntung di akhiratnya. Orang-orang yang sukses dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. 6. Fa man ruziqal huda wa tuqa wal afafa wal ghina nala sa'adataini. Maka barang siapa yang diberi al-huda wa tuqa, diberi ilmu yang bermanfaat dan diberi ketakwaan, ya. Karena ilmu, pengetahuan ini mencakup pengetahuan tentang apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, mencakup pengetahuan tentang apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan lain-lain dari perkara-perkara keyakinan. Naam, ini al-huda. Kemudian al-tuqa adalah mengamalkan. Kalau berupa keyakinan dia yakini, kalau berupa perbuatan dia amalkan, dan kalau berupa larangan dia tinggalkan. Naam. Ya. Jadi barang siapa diberi rezeki berupa ilmu yang bermanfaat dan ketakwaan, yakni taufik untuk mengamalkan ilmu tersebut, wal afaf wal ghina, dan al afaf yakni penjagaan diri dan kecukupan, nala sa'adatain, maka dia akan mendapatkan kedua kebahagiaan, ya, dia akan menggapai dua kebahagiaan, kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Wa hasala lahu kullu matlubin, dan akan terwujud baginya seluruh apa yang dia cita-citakan. Wa naja min kulli marhubin, dan dia akan selamat dari seluruh yang dia khawatirkan, yang dia takutkan. Wallahu alam. Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui. Ayuhal hadirun jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. 6. Doa ini ya, sangat singkat tetapi sangat bermanfaat. 6. Oleh karena itu hendaklah kita yang belum hafal kita hafalkan, ya. Setelah kita hafalkan kita amalkan, ya. Kita amalkan. Dan ayuhal hadirun, hendaklah kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakni dengan cara apa? Dengan cara banyak-banyak kita memperhatikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. 6. Setelah kita menyadari 6 nikmat Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita mensyukurinya. 6. Kenapa? Karena orang yang bersyukur pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. 6. Barang siapa yang bersyukur, Allah Subhanahu wa taala pasti akan menambah kenikmatan tersebut. La in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur, maka pasti aku akan tambah, pasti Allah Subhanahu wa taala akan menambah nikmat tersebut. Ayol hadirun rahimani wa rahimakumullah. 6. Doa ini mencakup permohonan ya, al-huda wa tuqa, ini untuk kebaikan agama kita, kebaikan akhirat kita, wal afafa wal ghina, 6, kecukupan untuk urusan dunia kita. 6. Maka pada kesempatan kali ini kami tambahkan untuk mengisi waktu, yakni faedah 6 yang berkaitan dengan al-qana'ah, ya, yang berkaitan dengan al-qana'ah. 6. Karena terkadang orang kalau tidak tahu, mereka tidak akan bisa mewujudkan, ya. Orang kalau tidak tahu, tidak akan bisa mewujudkan perkara tersebut. Demikian pula qana'ah. 6. Orang kalau tidak tahu apa itu qana'ah, maka akan sulit dia mewujudkan qana'ah tersebut. Nah, kalau dia tidak mengetahui qana'ah dan tidak mengetahui jalan-jalan mewujudkan qanaah tersebut, maka akan sulit baginya untuk mendapatkan kebahagiaan. 6. Apa itu qanaah? Di antara 6 ahlul ilmi, mereka menyebutkan ar-ridha bima atahullah. Ya. Qanaah itu adalah ridha terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya, ini qanaah. Ar-ridha bima atahullah, ridha terhadap apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya. 6. Demikian pula ada yang menyebutkan qanaah itu adalah istighna'u bil mawjudi wa tarku litasawufi ilal mafkudi. Ya. Qanaah itu adalah mencukupkan dengan yang ada dan meninggalkan mengangan-angankan sesuatu yang belum ada. Ya. Tidak suka menghayal. Yang ada disyukuri. 6. Tidak menghayal, kalau besok saya punya ini, kalau besok saya punya itu, kalau besok 6. Menghayal dan menghayal, 6. Ini bukan orang yang qanaah yang demikian ini. Demikian pula ada yang menyebutkan qanaah itu adalah an yaktafiyal mar'u bima yamlik wala yatma bima la yamlik. Ya. Dia mencukupkan dengan apa yang dia miliki dan dia tidak ambisi terhadap apa yang dia tidak miliki. 6. Ya. Ada pula yang menjelaskan bahwasanya al-qana'ah itu adalah istighna'u bil halali at-tayyibi 'anil harami al-khabisi. Ya. Qana'ah itu adalah mencukupkan dengan sesuatu yang halal lagi baik dari perkara-perkara yang haram lagi jelek. Ya. Ini semua adalah makna qana'ah. Ya. Makna qana'ah. Sehingga 6 bukan berarti orang yang banyak hartanya oh orang itu tidak qanaah loh. Tidak demikian. Qanaah itu adalah sebuah kondisi hati. Walaupun hartanya banyak, kalau dia hatinya tidak tergantung kepada hartanya tersebut, dia tidak kemudian menjadi orang yang susah ketika hartanya itu berkurang atau hilang. Dia juga tidak menjadi euforia, senang yang kelewatan gara-gara mendapatkan harta yang banyak. Nah, tidak bisa dikatakan orang itu tidak qanaah. Ya, karena sekali lagi apa? Qanaah itu adalah sebuah kondisi, kondisi hati. Nah, maka tidaklah termasuk orang yang qanaah. Falaisal qani alladhi yashku khaliqahu wa raziqahu ila al-khalqi. Tidaklah termasuk orang yang qanaah, orang yang mengadukan penciptanya dan pemberi rizki kepadanya kepada makhluk. Naam. Jadi kita lihat ada orang yang syarudur miskin fakir. Naam. Maka belum tentu dia adalah orang yang qanaah. Karena orang yang qanaah itu naam, atau orang yang tidak qanaah, di antara keadaannya adalah dia mengadukan penciptanya, dia mengadukan pemberi rizkinya kepada makhluk. Naam, ketika Allah Subhanahu wa taala uji naam dengan kekurangan harta, naam, kemudian dia cerita kepada saudaranya, aduh beta ini sial, ini saya ini sial, saya hari ini dengan penuh dengan kerugian, kemarin juga rugi ini, kemarin dulu rugi ini, dan berikutnya dia mengadukan Allah Subhanahu wa taala kepada sesama makhluk. Dia mengadukan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penyayang kepada makhluk yang tidak penyayang. Naam, maka yang demikian ini bukan orang yang qanaah. Ya, bukan orang yang qanaah. Naam. Dan ayyul hadirun, sifat qanaah ini dibutuhkan baik orang yang fakir maupun orang yang kaya, ya, sama-sama membutuhkan. Baik orang yang banyak hartanya maupun orang yang miskin, mereka sama-sama butuh kepada sifat qanaah ini, ya. Sehingga adalah dia meminta dengan doa ini tadi, ya. Wal afafa wal ghina. Naam, karena al ghina, naam, di sini mencakup dengan apa? Qanaah itu tadi, ya. Dia merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Naam. Nah, sifat qanaah ini dibutuhkan baik orang yang fakir maupun orang yang kaya. Nah, kalau qanaahnya orang yang fakir mudah terbayang bagi kita, ya. Lalu qanaahnya orang yang kaya bagaimana? Faqanaatul ghani an yakuna radiyan syakiran. Naam. La taliju amwaluhu ila qalbihi wa la yasta'la bimalihi ala alfuqara. Naam. Qanaahnya orang kaya itu bagaimana? Qanaahnya orang yang kaya dengan dia itu menjadi orang yang ridho, ya, Allah telah beri, dia ridho dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala, syakiran, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Dan harta itu tidak masuk ke dalam hatinya dan dia tidak menjadi sombong dengan hartanya tersebut di hadapan orang-orang fakir. Ini sifat qanaah yang dibutuhkan oleh orang-orang kaya. Yakni apa? Dia melatih jiwanya jangan sampai harta tersebut masuk ke dalam hatinya. Maksudnya bagaimana harta tersebut masuk dalam hatinya? Yakni seperti yang kita sebutkan tadi, dia tidak menjadi orang yang kelewatan gembira ketika mendapatkan harta dan tidak menjadi orang yang kelewatan susah ketika hilang hartanya. Naam, ya. Dan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala belum menggambarkan orang yang ridho itu adalah orang yang tidak terpengaruh, ya. Hatinya stabil, baik dia mendapatkan musibah ataupun dia mendapatkan kenikmatan. Naam, hatinya tidak terpengaruh, ya, tidak terpengaruh. Yakni kalau dia mendapatkan musibah, seperti seolah-olah musibah itu seperti tidak ada dengan tidak ada musibah. Adanya musibah sama dengan tidak adanya musibah. Ini orang yang ridho, ya. Berbeda dengan orang yang sabar ketika mendapatkan musibah, dia berusaha menahan dirinya. Tidak mengucapkan perkataan yang mendatangkan kemurkaan Allah, tidak melakukan perbuatan yang mendatangkan kemurkaan Allah, tetapi dia merasakan berat. Ya, ini orang yang sabar. Ya. Naam. Tetapi kalau orang yang ridho, maka hatinya lebih stabil. Ya. Hatinya lebih stabil. Dia tidak terpengaruh dengan musibah tersebut. Dan syukur tingkatnya lebih tinggi, yakni ketika mendapatkan musibah, dia tidak sekedar ridha, tetap dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan musibah yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Lebih-lebih berupa nikmat. Naam. Hendaklah dia syukuri. Naam. Demikian pula ketika dia melihat dirinya dilebihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang lain, dia tidak merasa sombong, ya. Tidak merasa bahwasanya dirinya lebih mulia dari orang lain. Ya, terkadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam, ketika diberikan kelonggaran harta, naam, ini naam, mungkin saya sudah baik apa sehingga mendapatkan naam rezeki yang melimpah ini, ya. Mungkin iman saya ini sudah kuat, mungkin sudah kuat apa sehingga Allah memberikan naam nikmat yang banyak ini, ya. Naam. Kemudian ketika diuji, naam, kemudian hatinya juga berubah. Naam, sebenarnya tidak demikian. Ya, tetapi hendaklah dia naam tidak mengukur. Naam, tidak mengukur kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan rahmat Allah Subhanahu wa taala dengan harta. Naam, hendaklah dia tidak mengukur kasih sayang dan rahmat Allah Subhanahu wa taala itu dengan harta. Naam. Kemudian qanaahnya orang fakir, qanaahnya orang fakir, wa qanaatul fakir an yakuna radiyan biqismatillahi mustasliman li amrillah. Naam. Falyattali'u ila ma fi aidil akhirin. Qanaahnya orang yang fakir adalah dia ridha dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Dia pasrah dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala sehingga dia tidak mengangan-angankan apa yang ada di tangan orang lain. Wa la yartakiba al-harama min ajli nam min ajli al-husuli ala luqmatil aishi, dan dia tidak melanggar perkara yang haram gara-gara untuk mendapatkan sepotong kehidupan, ya. Ini qanaahnya orang-orang fakir, ya. Dia bekerja nam tidak memaksakan diri, ya, yakni tidak sampai melanggar larang-larang Allah Subhanahu wa taala, ya. Dia tetap walaupun sedikit yang penting halal, ya. Walaupun sedikit yang penting halal. Naam. Ayol hadirun, dan qanaah ini memiliki keutamaan yang sangat besar, ya. Barang siapa yang diberikan qanaah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah mendapatkan keutamaan yang besar, ya. Dan di antara keutamaan qanaah tersebut yang pertama adalah syifaun minat tama'i wal humumi wal hasadi wal i'tida'i alal mumtalikin, ya, alal mumtalikat. Naam. Yang pertama, sifat qanaah itu merupakan obat dari sifat rakus, ya, dari sifat rakus dan ambisi serta hasad iri. Naam. Serta melampaui batas berkaitan dengan harta benda, ya. Jadi orang yang memiliki sifat qanaah maka tidak ada sifat tamak, ambisi, hasad, ya, dan melampaui batas terkait dengan harta. Naam. Rasul SAW beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu ta'ala anhu, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atah. Sungguh berbahagia orang yang masuk Islam, ya. Sungguh berbahagia orang yang masuk Islam, nam, orang yang berislam dan dia diberi rizki yang cukup, ya, diberi rizki yang cukup. Wa qanna'ahu Allahu bima atah, dan Allah nam berikan qanaah dalam hatinya terkait dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Allah cukupkan hatinya dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Naam, ini orang yang berbahagia, ya. Sehingga ayol hadirun, kalau kita melihat ada orang yang belum berislam, dia melimpah hartanya dan seterusnya, maka jangan kemudian kita iri, ya. Walaupun kita tidak melimpah hartanya, tapi kalau Allah Subhanahu wa taala pilih kita untuk menjadi orang muslim, naam, Allah berikan rizki yang walaupun tidak berlebihan, tapi tidak menjadikan kita meminta-minta kepada orang lain. Hati kita tidak pernah bersandar kepada orang lain. Naam. Allah jadikan kecukupan dalam hati kita. terhadap apa yang Allah berikan, maka ini adalah orang yang berbahagia. Ya. Kenapa? Dia tidak berambisi dengan kenikmatan dunia yang melimpah-limpah. Kenapa? Karena dia yakin dengan kenikmatan akhirat. Nah, kenikmatan akhirat ada lebih sempurna dan lebih kekal. Sehingga dia tidak silo. Seandainya di dunia ini belum sempat merasakan kenikmatan ini, kenikmatan itu, maka dia berharap dengan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. 6. Demikian pula dalam hadis yang lainnya. Hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Majah dan dihasankan oleh Asy-Syaikh Al-Albani rahimallahu taala dari Salamah bin Ubaidillah bin Mihsan dari bapaknya, bahwasanya Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi jasadihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya." Naam. Barang siapa di antara kalian yang dalam keadaan aman, man asbaha minkum aminan, barang siapa yang berada dalam keadaan aman, fi sirbihi, dalam lingkungannya. Naam, dan alhamdulillah ayyuhal hadirun, kita adalah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah berikan keamanan dalam lingkungan kita. Naam. Kalau kita membayangkan keadaan sebagian kaum muslimin seperti yang ada di mana? Uyghur, di daerah Cina sana. Naam, kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan mereka, memberikan kebahagiaan dan keluasan bagi mereka. Naam. Kita doakan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari keadaan yang demikian. Ya, semoga senantiasa Allah memberikan keamanan bagi kita, ya, sehingga kita bisa mencari rezeki dengan aman, bisa belajar, bisa mendidik anak-anak kita untuk menjadi generasi yang soleh dan soleh. Amin ya rabbal alamin. 6. Man asbaha minkum aminan fi sirbihi. Barang siapa di antara kalian dalam keadaan aman di lingkungannya, mu'afan fi jasadihi, diberikan kesehatan pada tubuhnya, indahu qutu yaumihi, dan di sisinya ada makanan yang bisa dimakan pada hari itu. Ya. Di sisinya ada yang bisa dimakan pada hari itu. Walaupun mungkin untuk besok. Besok makan apa? Ya, belum tahu. Nanti serahkan kepada Allah SWT. Yang jelas hari ini ada yang buat saya makan. Ya. 6. Wa indahu qutu yaumihi, dan di sisinya ada makanan yang mencukupinya bagi hari itu. Faka'annama haizat lahud dunia. Maka seolah-olah dia itu telah mendapatkan dunia seluruhnya. Ya. Seolah-olah dia telah mendapatkan semuanya. Naam. Ini. Jadi kalau seorang menghayati hadis ini, naam, ketika dia mendapatkan, oh yang penting hari ini telah dapat naam makanan, berarti saya mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dia syukuri, maka dia lebih berbahagia daripada orang yang mungkin dia memiliki cadangan makanan sampai 7 turunan tetapi tidak merasakan kenikmatan seperti ini, ya. Gudangnya penuh dengan makanan, tidak habis dimakan 7 turunan. Tetapi dia masih merasa kurang, hatinya masih belum tenteram, masih dikejar-kejar dengan perkara-perkara dunia dan seterusnya. 6. Memiliki trauma dan ketakutan, kekhawatiran terhadap perkara-perkara yang belum terjadi, maka ini bukan orang yang berbahagia. Ya. Tapi orang yang kalau dia menghayati, alhamdulillah hari ini 6. Allah berikan keamanan dalam lingkungan, Allah berikan kesehatan, ada yang bisa dimakan. 6. Orang yang menghayati dan mensyukurinya, dia akan merasakan seolah-olah dia telah mendapatkan dunia seisinya. Kenapa? Karena sudah tidak ada ambisi lagi di dalam hatinya untuk mengejar-ngejar dunia tersebut. Ya. Berbeda dengan tadi, yang hartanya banyak tetapi kalau masih bercokol di dalam hatinya, ambisi mengejar dunia, maka yang banyak yang ada di gudangnya itu tidak mencukupinya. Dia senantiasa masih merasa kurang. Nah, karena memang demikian, sifat Bani Adam secara umum. 6. Rasul SAW menjelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, "Lau kana libni Adam wadiyani min malin labtagha thalithan." Kalau seandainya anak Adam memiliki dua lembah berupa harta, niscaya dia akan mencari yang ketiga. "Wala yamla'u jawf ibni Adam ila turab," dan tidak akan menutupi rongga Bani Adam, mulut Bani Adam, kecuali tanah. Wa yatubullahu ala man tab, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni 6 orang-orang yang bertaubat. Ya, jadi ambisi kepada dunia itu adalah dosa. Ambisi kepada dunia, rakus kepada dunia, 6 itu adalah dosa, sehingga Allah Subhanahu wa taala Naam, di sini disebutkan oleh Rasulullah wa yatubullahu ala man tab, dan Allah mengampuni orang-orang yang bertaubat, yakni bertaubat dari ambisinya terhadap dunia. Wallahu taala alam bisawab. Naktabi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.